Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibati fillah. Ikhwah sekalian yang di Malaysia, kita melanjutkan kajian Arba'in Nawawi. Telah sampai kepada hadis ke-26. Kata muallif rahimahullah an Nabi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqah kulla yaumin atlu'u fihi syams. Setiap sendi pada sendi-sendi Bani Adam ada nilai sedekah padanya. Tiap hari, setiap hari di mana matahari terbit. Ta'dilu baina ifnain sedekah. Ketika kamu berbuat adil, berhukum adil di antara dua orang yang berselisih, sedekah bagimu. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sedekah. Atau kamu membantu seseorang pada kendaraannya, dabbah zaman itu mungkin unta atau himar, kuda, sehingga kamu bawakan atau kamu angkatkan barangnya sampai ke kendaraannya, itu juga sedekah bagimu. Wal kalimatu thayyibah sedekah, kalimat yang baik kamu ucapkan kepada orang lain, orang senang mendengarnya, juga sedekah bagimu. Wa bi kulli khatwat tamshiha ila shalah sedekah, tiap langkah kaki kamu menuju sholat juga sedekah. Wa tumitul adza anit tariq sedekah, kamu singkirkan gangguan dari jalan agar orang tidak tersakiti yang lewat di situ, itu pun sedekah bagimu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Juga Muslim. Hadis Rasulullah SAW sebutkan untuk mengajarkan kepada kita kasrat abwabil khair, tentang banyaknya pintu-pintu kebaikan. Mana yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa lakukan ini, lakukan yang ini. Mungkin gak bisa, gak sempat, lakukan yang itu. Yang itu gak mampu, masih ada yang lainnya. Abwabul khair, alhamdulillah kathirah. Pintu-pintu kebaikan banyak, beraneka ragam, macam. Semuanya berpahala sedekah bagi seorang muslim. Maka dalam hadis Rasul katakan setiap sendi pada Bani Adam ada sedekah padanya. Sendi manusia kalau kita hitung ada 360 sendi. Pertemuan antara ruas tulang yang satu dengan ruas tulang berikutnya. Telapak tangan, dengan hasta sendi, siku sendi, bahu sendi, dan masih banyak yang lain. 360 sendi. Di Muslim dari hadis Aisyah tersebutkan demikian. Hadis mengatakan dia punya sedekah tiap hari terbit padanya matahari. Artinya tiap hari di mana matahari terbit, maka tiap sendi dari 360 sendi kita di tubuh punya tanggungan untuk bersedekah begitu. Dengan macam-macam sedekah yang banyak seperti Rasulullah sebutkan. Sehingga masing-masingnya punya membawa pahala sedekah. Dan Rasul berikan contoh banyaknya macam sedekah yang bisa kamu dapati pada setiap hari. Ada yang bentuknya fi'liyah, amalan, perbuatan. Ada yang qauliyah, bentuknya ucapan, perkataan. Sebagaimana hadis Abu Dzar juga di Sahih Muslim. Yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma minadduha. Mencukupi dari semua itu, setelah Rasul sebutkan ini macam-macam sedekah, mencukupi dari semua itu dua rakaat duha yang kamu lakukan. Salat duha dua rakaat. Kenapa? Karena dalam dua rakaat salat duha semua sendi kita bergerak. Semua sendi kita ikut dalam salat. Saat rukuk, saat sujud, saat duduk, saat berdiri, sendi-sendi dari 360 ini semuanya bergerak. Sehingga mencukupi dari sedekah-sedekah yang lainnya. Hadis azim, hadis agung ini mengajarkan pula kepada kita bahwa setiap ibadah, setiap taqarrub, ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, baik itu yang bentuknya ucapan kita, kata-kata, ataupun yang bentuknya amal perbuatan, maka semua itu sedekah. Maka yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini sebatas contoh saja, bukan pembatasan, agar tidak ada yang salah paham bahwa berarti sedekah hanya ini yang Rasul sebutkan. Dari awal ketika beliau katakan berbuat adil, mendamaikan dua orang yang berselisih, kemudian membantu orang atau barangnya, berkata baik, jalan ke sholat, meninggalkan atau menyingkirkan gangguan. Hanya itu yang namanya sedekah. Tentu tidak. Rasulullah sebutkan itu hanya sebagai contoh. Hanya sebagai permisalan. Simple. Nah, sedekah masih banyak bentuknya. Pintu-pintu kebaikan masih begitu luas. Maka Yang pertama kalau kita lihat adil balen isnin, kamu berbuat adil di antara dua orang, hukummu adil ketika mereka berselisih. Atau kamu damaikan ketika mereka berselisih paham, ada permusuhan di antara mereka, kamu damaikan. Kamu berhukum adil ya, kamu katakan yang salah, kamu salah. Yang benar ya kamu katakan, kamu benar, kamu zalim, kamu ini madlum. Bahagada. Maka ini bentuknya ucapan, karena yang dilakukan adalah kata-kata dalam berhukum, dalam mendamaikan. Dan manfaatnya muta'adiyah, manfaat yang aktif, orang lain merasakan manfaat itu. Yang kedua juga membantu orang pada kendaraannya, mengangkat barangnya. Ini bentuknya perbuatan, amalan. Dan juga muta'addi, aktif. Orang lain langsung merasakan manfaatnya. Wal kalimat thayyibah. Yang ketiga, perkataan baik. Masuk di dalamnya semua ucapan baik. Ya luas, zikir, ucapan baik. Kayak masuk kalimat thayyibah. Qiraatul Quran, keuntungan pahalanya. Doa ya juga hanya kamu. Bacaan Quran hanya kamu. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar, orang lain merasakan manfaatnya. Nasihat, pengajaran ilmu, orang lain merasakan manfaatnya. Begitu pula yang Rasulullah katakan, kullu khotwah tamshiha ila shalah. Tiap langkah kakimu untuk sholat. Kamu keluar rumah menuju masjid untuk sholat lima waktu, maka itu tercatat sebagai sedekah bagimu. Walaupun ini juga pasif, ibadah pasif yang hanya kamu mendapatkan manfaat dan pahalanya. Terkait sholat, bahkan hadis juga menyebutkan bahwa tiap langkah menuju masjid tiga sekaligus keuntungannya. Setiap langkah itu berarti terangkat satu derajatmu, bertambah atau tercatat satu kebaikan bagimu, dan terhapus satu kejelekan darimu tiap langkah. Nah, sehingga disebutkan sebagian sahabat sengaja memperlambat langkahnya ke masjid pelan-pelan agar semakin banyak keutamaan-keutamaan yang mereka dapati. Yang terakhir, imatatul adha, menyingkirkan gangguan dari jalan, entah itu kaca, pecahan kaca, atau batu, atau yang semisalnya. Kamu singkirkan, kamu tidak ingin itu mengganggu muslimin yang lalu lalang di situ. Nah, maka ini perbuatan aktif, amalan yang manfaatnya sampai ke orang lain merasakannya. Maka hadis ini banyak memberi pelajaran bagi kita. Bahwa Tiap sendi kita punya kewajiban untuk bersedekah. Baik itu sedekah yang manfaatnya umum, orang lain mendapati, ataupun sedekah yang qasirah, yang hanya dirimu yang merasakannya pasif. Yang jelas tetap melakukan sedekah, tetap berbuat baik. Mencukupi dari semua itu dua rakaat duha seperti yang Rasulullah katakan. Hadis juga berarti anjuran dipuji oleh Rasulullah berpahala sedekah, berarti dianjurkan mendamaikan dua orang yang berselisih. Dua orang yang salah faham cekcok di antara keduanya karena misunderstanding, miscommunication, sehingga terjadi salah faham, yang ini marah sama yang itu, yang satunya pun mungkin sakit hati, yang satunya walhasil syaitan masuk meniup-niupkan api. Maka keutamaan besar mendamaikan mereka dan berhukum adil di antara mereka. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas. Allah katakan tidak ada baiknya perkumpulan manusia itu kecuali yang memerintah kepada sedekah, ma'ruf, atau mendamaikan orang. Hadis pula menganjurkan untuk kita itu peduli terhadap orang lain, membantunya sesuai kemampuan, kapasitas kita. Walaupun itu hanya membantu kendaraannya atau mengangkatkan barangnya, sedekah. Di zaman seperti ini, sedikit orang yang mau peduli dan care terhadap orang lain. Misal saja sebagai contoh, kita melihat di jalan ada syekh, orang sudah tua, nah dia mungkin bawa barang terlalu banyak atau berat itu barang, maka hampiri dan bantu, bapak biar ini saya bawakan, saya angkatkan kemana bapak mau, itu sedekah. Tidak harus sedekah itu dengan harta benda yang dimiliki. Tidak harus. Hadis juga tentunya menyarankan kita berkata baik dengan segala macam bentuk perkataan baik tadi, yang pasif maupun yang aktif. Allah mengatakan, وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا, dan ucapkan kepada orang itu yang baik. Seringnya terjadinya percekcokan, permusuhan, karena perkataan yang tidak baik, tajam, melukai, orang tersinggung, orang sakit hati karena ini dan itu. Makanya kalimah thayyibah sangat besar manfaatnya. Kalimat thayyibah orangnya akan disenangi oleh orang lain, orang nyaman dekat dengannya, orang tentram bermuamalah dengannya, pengaruhnya besar. Kalimat thayyibah dan orang akan menilai, orang akan tahu siapa fulan, siapa alan, siapa kamu, siapa orang lain, terutama dalam dakwah. Orang akan menilai fulan, masya Allah, akhlaknya berubah jadi baik, sifat wataknya begini. Hadis pula anjuran untuk orang ke masjid untuk menegakkan sholatnya yang lima waktu. Tadi keutamanya telah kita sebutkan, tiap langkah mengangkat derajatmu, tertulis satu kebaikan bagimu dan terhapus satu kejelekan darimu. Tiap langkah. Di Sahih Muslim juga disebutkan pahala sempurna ditulis baginya, bukannya saat dia saat pulangnya pun sama, saat pulang dari masjid mau kembali ke rumah tidak sia-sia. Ya itu tadi bahwa hadis anjuran untuk orang itu menyingkirkan gangguan apapun itu, pecahan kaca, paku, besi atau yang lain yang dikhawatirkan akan mengganggu orang yang lewat di situ. Hadis menunjukkan tidak boleh ada kebaikan yang kita sepilikan. Kita anggap kecil lah, cuman sekian. Cuman amalan ini. Belum tentu bisa jadi dari amalan kecil itu yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amalan yang kita anggap sepele itu yang akan memasukkan kita ke dalam jannah. Maka jangan dianggap sepele. Walaupun hanya mengganggu, menyingkirkan gangguan. Semuanya cabang iman, seperti Rasul katakan. Walaupun ini cabang yang paling rendah, tapi itu iman, cabang iman, menambah iman kita, memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas hadis mengajarkan untuk setiap kita teruslah beramal soleh, teruslah berbuat baik. Pintu-pintu kebaikan banyak, beragam-ragam. Yang penting tinggal kita serius, bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Wa taufiq biyadillahi ta'ala. Semoga Allah beri taufiq kita semua.